Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat sadrimat al-ilmi rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca Syarhul Waraqat karya Syekh Al-Alamah Ahmad Al-Alamah Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad Al-Mahalli Asy-Syafi'i rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita sampai pembahasan tentang al-akhbar di matan al-waraqat. Wa amal akhbaru, adapun akhbar atau hadis, maka sebelumnya al-khabaru yang namanya kalimat berita dalam bahasa Arab pengertiannya adalah ma yadkhuluhu as-sidqu wal kadhibu, adalah kalimat yang mengandung unsur bisa dikatakan jujur ataukah dusta. Dihtimalihi, karena kalimat berita itu mengandung kemungkinan lahuma dua hal tersebut dari sisi kalau dia berita. Contoh kalimat berita, koma zaitun, zait telah berdiri. Maka kalimat ini dimungkinkan dia adalah sidqan benar jika sesuai dengan kenyataan, dan mungkin juga dusta jika tidak sesuai dengan kenyataan. Dan terkadang kalimat berita ini qad terkadang yuqta bisa dipastikan bisidqihi kalau dia benar atau bohong berdasarkan amrin kharijin, faktor eksternal, bukan karena semata-mata kalimat beritanya. Contoh yang bisa dipastikan benarnya semacam berita yang datang dari Allah. Berita yang datang dari Allah, maka dia bisa kita pastikan benarnya bukan karena kalimatnya, namun karena faktor eksternal di luar kalimat, yaitu penuturnya. Kemudian contoh yang bisa dipastikan bohongnya, kakaulika semacam ucapan Anda, bahasanya dua hal yang bertentangan itu bisa berkumpul. Dua hal yang bertentangan bisa berkumpul dalam satu waktu, pada satu benda, dari satu sudut pandang yang sama, hitam dan putih, pada satu benda di waktu yang sama dan pakai sudut pandang yang sama, maka ini satu hal yang bisa kita pastikan dustanya. Diam dan gerak pada benda yang sama di waktu yang sama dari sudut pandang yang sama, maka kita bisa pastikan kalau itu dusta. Pulpen ini diam sekaligus bergerak. Maka tidak mungkin di waktu yang sama, pakai sudut pandang yang sama, benda yang sama, tidak mungkin, dan bisa kita pastikan dustanya. Kemudian al-khobar dengan pengertian hadis terbagi menjadi dua macam, yaitu dilihat dari jumlah sanadnya. Yang sanadnya sedikit namanya ahad, yang sanadnya banyak namanya mutawatir. Dan hadis mutawatir itu yujibul ilma. Ilma di sini artinya yakin, mengharuskan adanya yakin. Definisi berita mutawatir adalah diriwayatkan oleh jama'atun, sekelompok orang, la yaqa'u, yang tidak terjadi, at-tawatu'u, kesepakatan, alal kadhibi, untuk bohong, an mithlihim, dari orang-orang semisal mereka. Wahakadha, demikian jumlah banyak tersebut, ila ayantahiya, sampai berujung kepada al-mukhbiri anhu, sumber berita. Fayakunu fil asli, maka pada asalnya berita mutawatir itu harus an-musyahadatin, karena dilihat, harus sumbernya adalah karena lihat sendiri, au-sama'in, atau mendengar, la an-istihadin, bukan karena hasil olah pikir. Ini biasa didefinisikan dengan ujungnya adalah indrawi. Artinya ujung pembawa berita itu mengatakan saya melihat atau saya mendengar. Ini. Dengan bahasa yang lain, dalam bahasa kita di bahasa kontemporer, isi berita adalah fakta dan bukan opini. Kalau an ijtihadin karena olah pikir, itu opini. Namun untuk yang disebut mutawatir harus dari fakta. Yang namanya fakta, mendengar demikian-demikian atau melihat demikian-demikian. Maka ujung beritanya misalnya dia lihat pamflet, saya melihat pamflet Aris Munandar ngisi di Masjid A. Maka itu fakta. Fakta yang dia dapatkan, Aris Munandar, dia lihat saya membaca pamflet, berarti melihat. Saya membaca pamflet Aris Munandar mengisi pengajian di Masjid A. Ini mutawatir. Kalau ini yang mengatakan demikian banyak, itu namanya mutawatir. Atau dia tidak melihat, tidak membaca, namun dia mendengar. Saya mendengar Aris Munandar dengan telinga saya sendiri ngisi pengajian di Masjid A. Maka itu namanya fakta. Dan terkadang orang mencampur antara fakta dan opini. Saya membaca pamflet Aris Munandar akan ngisi pengajian di Masjid A. Setelah, maka itu fakta. Namun kemudian kalimat selanjutnya, oleh karena itu dia adalah seorang dai sururi. Maka kalimat yang kedua itu opini. Itu opini. Apakah ini kemudian ngisi di Masjid A itu kemudian menjadikan seorang itu sururi? Maka itu opini dan bukan fakta. Itu opini bukan fakta. Maka yang bisa jadi mutawatir itu kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua tidak bisa jadi berita mutawatir. Kenapa? Karena dia an istihadin, adalah hasil olah pikir dan bukan syai'un hissiyun, sesuatu yang bersifat indrawi. Bedakan antara dua hal ini. Contohnya berita mutawatir, beritaan tentang melihat Mekah, atau mendengar berita Allah Ta'ala, berita dari Allah sama'i khabarillah, mendengar berita dari Allah melalui seorang Nabi. Bikhilafil ikhbar an mujtahadin fihi, lain halnya dengan pemberitaan dari mujtahadin fihi, objek perkara yang itu hasil olah pikir alias opini. Ikhbaril falasifa, semacam berita yang disampaikan oleh para ahli filsafat yang mereka memiliki pendapat bahasanya alam itu qadim, dulu tanpa awal. Maka tentang dulu tanpa bahasanya alam itu dulu tanpa awal, dan ini diantara sebab kenapa banyak ulama mengkafirkan para ahli filsafat itu. Kalau masalah alam itu qadim, maka ini bukan berita mutawatir. Kenapa? Karena ini opini ahli filsafat. Yang bisa jadi mutawatir adalah manakala seorang itu mendengar seorang ahli filsafat, manakala banyak orang mendengar si A yang seorang ahli filsafat yang mengatakan kalau alam itu mutawatir. Alam itu qadim maksud saya. Maka yang bisa jadi berita mutawatir ini ada banyak orang, 100 orang semuanya memberitakan bahasanya si A seorang ahli filsafat itu memiliki pendapat kalau alam semesta itu qadim, itu bisa jadi berita mutawatir. Namun alam itu qadim itu tidak bisa menjadi berita mutawatir karena dia adalah mujtahadun fihi, hasil olah fikir alias dia itu opini, opini sebagian orang. Bedakan dua hal ini. Kemudian hadis jenis yang kedua adalah hadis ahad, yang itu adalah mukabil kebalikan mutawatir. Wawa dan hadis ahad itu mengharuskan ala amala dipraktekan, non tidak mengharuskan dan membuahkan ilmu atau yakin. Kenapa? Lihtimal karena dimungkinkan adanya kesalahan di dalamnya. Dan hadis ahad terbagi dua, menjadi dua macam, mursal, yaitu yang dimaksud dengan mursal di sini mungkote, terputus. Yang kemudian yang kedua adalah musnad. Artinya di sini adalah musnad di sini marfu' muttasil. Sebagaimana selanjutnya, maka musnad adalah matasala isnaduhu, yang bersambung sanadnya. Biansar asaraha birwatihi kullihim, di mana semua perawinya itu menegaskan kalau dia mendengar dari gurunya. Maka musnad dalam istilah ilmu hadis itu ada dua macam, dua definisi. Yang pertama adalah marfu' muttasil, sampai ke Nabi dan dia sanadnya bersambung. Kemudian yang kedua, musnad dalam pengertian semacam musnad Imam Ahmad dan yang lain, yaitu satu jenis buku hadis yang babnya itu berdasarkan nama sahabat yang meriwayatkannya. Maka nanti akan ada musnad Aisyah. Di musnad Imam Ahmad itu ada bab musnad Aisyah, hadis-hadis yang ujungnya adalah ibunda Aisyah radhiallahu taala anha, musnad Abu Hurairah dan seterusnya. Kemudian mursal di sini berbeda dengan pengertian mursal yang biasa di kalangan ulama hadis, karena mursal di sini yang dimaksudkan oleh penulis matan waraqat, dan beliau bukan muhadis, beliau usuli dan ahli fikih, adalah malam yattasil isnaduhu, yang tidak bersambung sanadnya. Ini dalam ilmu hadis namanya mungkote. Bi'an asqata ba'du ruwatihi, karena sebagian perawinya menggugurkan dan menghilangkan salah satu perawi yang harusnya dia sebutkan. Fa'inkana min marasil ghairi sahabah, maka mursal yang itu bukan selain sahabat radhiyallahu anhum, maka tidak bisa jadi hujjah. Lihtimal karena dimungkinkan bahasanya yang dihilangkan adalah perawi yang majruh, yang cacat. Kecuali jika maka mursal tabi'in itu bukan hujjah, karena yang bisa jadi hujjah itu mursal sahabat. Mursal sahabat itu artinya sahabat itu tidak mendengar langsung atau menyaksikan langsung satu peristiwa, tidak mendengar langsung Nabi mengatakannya, dia mendapatkannya bisa dipastikan dari sahabat yang lain, namun dia tidak menyebutkan sahabat yang menyampaikan informasi itu kepadanya. Semacam ibunda Aisyah menceritakan tentang, beliau punya hadis menceritakan tentang awal pertama kali Nabi mendapatkan wahyu dan bertemu dengan malaikat Jibril. Aisyah ketika itu masih sangat belia, dia tidak menyaksikannya dan tidak mengetahuinya. Maka bisa dipastikan Aisyah ini tidak mendapatkan secara langsung, pakai perantara, dan perantaranya bisa dipastikan sahabat. Nah, ini namanya mursal sahabi. Ini Abu Hurairah yang dia baru masuk Islam tahun 7 Hijriah misalnya menceritakan perang Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijriah, nah, pasti dia dapat dari sahabat yang lain. Ini namanya mursal sahabi, dan mursal sahabi itu hujjah, bisa dipakai, tidak perlu diragukan. Nah, sedangkan mursal tabi'in dalam kaidah madzhab Syafi'i, mursal tabi'in itu tidak bisa jadi hujjah kecuali mursal nya Sa'id ibn al-Musayyib. Ini ketika Sa'id ibn al-Musayyib mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menurut al-Imam Syafi'i itu bisa jadi hujjah. Dan beliau ini minat tabi'in, dari tabi'in radallahu anhu. Maka Sa'id itu menghilangkan sahabat, lantas langsung menisbatkannya kepada Nabi. Fahiyya hujjatun, maka dia hujjah. Kenapa ada pengecualian mursal tabi'in Sa'id ibn Musayyib bisa jadi hujjah? Fa'innaha futtishat. Karena riwayat-riwayat Sa'id ibn Musayyib itu telah dicek, ay futtishat anha dicek, lantas dijumpai kalau itu semuanya musnad. Artinya rawaha lahu as-sahabi, artinya dijumpai adanya sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, itulah sahabat yang dia hilangkan namanya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya musnad, yaitu muttasil sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, nama yang dihilangkan wahwa, dan nama sahabat yang dihilangkan oleh Sa'id fil ghalib biasanya adalah sihruhu, bapak mertuanya, yaitu bapak dari istrinya Abu Hurairah radallahu anhu. Perlu diketahui bahasanya Sa'id bin Musayyib itu menantunya sahabat Abu Hurairah. Ya, maka mursal itu tidak jadi hujah, mursal tabi'in tidak jadi hujah dalam kaidah madhab Syafi'i, kecuali mursalnya Sa'id ibn Musayyib. Kenapa? Karena telah dicek dan semuanya ya, telah dicek oleh alimam Syafi'i dan semuanya muttasil. Yang dihilangkan itu bisa dipastikan adalah Abu Hurairah, bapak mertuanya. Adapun mursal sahabat, pengertiannya adalah an yarwiya as-sahabiyun, seorang sahabat meriwayatkan dari sahabat yang lain dari Nabi. Kemudian tidaklah disebut sahabat yang kedua. Ya, maka mursal sahabi itu hujjah. Alasannya karena semua sahabat itu seluruhnya adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Ya, kemudian hadis mu'an'an atau mu'an'anah. Hadis yang perawinya mengatakan an fulan. Yang dimaksud dengan hadis an'anah adalah ay qala, seorang perawi mengatakan hadatsana fulanun an fulanin ila akhirih. Fulan menceritakan kepada kami an fulan dari fulan dan seterusnya. Fatadkhulu 'alal isnadi, maka an'anah itu terjadi pada sanad, ay ala hukmihi, pada kondisi sanad. Dan hadis yang diriwayatkan biha dengan cara an'anah itu fi hukmil musnadi, teranggap bersambung, tidak teranggap terputus. Litisali sanadi fi dhahir, karena sanadnya itu bersambung fi dhahir menurut kemungkinan yang paling mendekati. Ya, kemudian tentang berkenaan dengan sighah atau ungkapan dalam masalah tahammul dan ada menerima atau belajar hadis dan meriwayatkannya. Dan jika seorang guru membacakan hadis dan yang lain mendengarkannya, maka murid, rawi itu murid, boleh menceritakan hal ini dengan kalimat hadasani atau akhbaroni. Dan jika murid membaca ya, kepada guru, dalam bahasa di tempat kita namanya sorogan, dia setor kepada gurunya, maka kalimat yang boleh dia katakan akhbaroni dan tidak boleh mengatakan hadasani. Kenapa? Karena sang guru tidak menceritakan kepadanya. Meskipun di antara ulama ada yang membolehkan hadasani, dan yang membolehkan hadasani ini adalah uruf ulama hadis. Karena yang jadi maksud adalah al-i'lamu, memberitahukan bahasanya seorang mendapatkan riwayat dari seorang guru. Adapun jika seorang guru itu memberikan ijazah tanpa ada riwayat di catatan kaki, itu min ghairi qiraatin, maksudnya tanpa ada kegiatan membacakan, membaca atau membacakan. Seorang guru mengatakan, ini saya punya buku kumpulan hadis ini, silahkan kalian, kamu riwayatkan. Dan cuma sudah begitu saja, tidak ada kegiatan membaca atau membacakan. Namanya ijazah. Maka seorang yang meriwayatkannya bolehnya mengatakan ajazani atau akhbaroni ijazatan, dia menceritakan kepadaku dengan cara ijazah. Ya, maka sampai di sini selesai pembahasan tentang akhbar atau hadis. Kemudian pembahasan tentang qiyas. Adapun qiyas, maka qiyas adalah mengembalikan kasus cabang kepada kasus pokok karena adanya ilah yang menyatukan keduanya dalam hukum. Contohnya, ruz, beras kita kiaskan kepada gandum dalam masalah itu benda ribawi, bijami, jami sama dengan ilah, dengan titik kesamaan sama-sama dimakan. Dan il dan kias terbagi menjadi tiga macam, kias ilah, kias dalalah, dan kias sibah. Kias karena alasan ilah, sebab hukum yang sama, dan kias karena dalalah, menggunakan indikator. Kemudian kias karena menggunakan kemiripan. Kias ilah itulah kias manakala kanatil illatu fihi, ilah yang ada padanya mengharuskan adanya hukum yang sama. Kenapa? Karena tidaklah bagus menurut akal takhallufuhu anha. Melesetnya hal tersebut anha dari illah. Contohnya, kita kiaskan memukul orang tua, kita kiaskan, kita samakan dengan ucapan uf pada orang tua, kita samakan dalam hukum haram karena ilah yang sama, yaitu al-idha'u, menyakiti. Dan menurut akal sehat tidaklah bagus kalau kita katakan memukul orang tua hukumnya beda dengan mengatakan uf kepada orang tua. Ini berarti ilahnya di sini mujibatun lil hukmi, mengharuskan ada hukum yang sama. Kenapa? Karena tidak bagus menurut akal kalau hukumnya berbeda. Kemudian kias dalalah adalah al-istidlal, adalah berdalil dengan satu, dengan salah satu dari dua hal yang mirip untuk menunjukkan adanya yang lain. Wahwa, dan definisi yang lebih detail yaitu ilah dalam hal ini cuma menunjukkan pada hukum namun tidak mengharuskan adanya hukum. Ini berarti sama-sama sebenarnya pakai ilah. Kias ilah sama kias dalalah itu sama-sama menggunakan ilah, non kekuatan ilahnya berbeda. Kekuatan ilahnya berbeda. Kalau dalam kias ilah, ilah itu mujibatun lil hukmi. Sedangkan dalam kias dalalah, maka kias itu, maka ilah itu cuma dalatun alal hukmi la mujibatun, menunjukkan, mengisyaratkan pada hukum namun tidak mengharuskan. Cuma mengisyaratkan. Contoh kita pengkiasan harta anak kecil yaitu anak yatim dengan kita kiaskan dengan hartanya milik orang dewasa. kita kiaskan dalam masalah sama-sama wajib adanya zakat pada harta tersebut. Bijami' dengan illah, dengan kesamaan illah, annahu malun namin, dia adalah harta yang berkembang. Namun posisi illah harta berkembang ini tidak begitu kuat. Karena boleh jadi ternyata, boleh jadi syariat itu mempertimbangkan dan membedakan antara anak-anak dan orang dewasa. Wa yajuzu ayyukal, karena ilahnya itu tidak kuat, karena tidak mujibatun lil hukmi, maka mungkin saja kita katakan la tajibu, tidaklah wajib zakat dalam harta anak kecil. Kama qolabi, sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dalam masalah ini. Apakah harta anak yatim itu kena zakat ataukah tidak? Jumhur mengatakan kena zakat. Alasannya tadi, ini sama-sama harta yang berkembang, dan kewajiban zakat itu ditujukan pada harta dan bukan pada personnya, person pemiliknya. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak, zakat itu mempertimbangkan person pemiliknya. Ya, maka tadi definisi yang lain dari kias dalalah tadi, al-istidlal bi ahadin nadhiraini alal akhar. Nah, ini cocok. Duit nganggur milik anak yatim sama duit nganggur jadi tabungan milik orang dewasa. Maka yang dilihat apa? Salah satu dari ahadin nadhirain. Salah satunya apa? Duit nganggur milik orang dewasa. Yang itu jelas disepakati, yang itu jelas kalau terdapat kewajiban zakat. Maka dengan melihat ini, kemudian kita jadikan sebagai indikator bahwasanya duit nganggur yang berupa tabungan anak kecil, anak yatim misalnya, itu juga kena zakat. Ini namanya qiyas dalalah. Intinya sama-sama pakai illah, namun kalau qiyas illah itu illahnya demikian kuat, disebut dengan mujibatun lil hukmi. Yang definisi mujibatun lil hukmi tadi apa? Layah sunu aklan, tidaklah bagus menurut akal sehat, kok hukumnya tidak seperti itu. Sedangkan qiyas dalalah itu juga pakai illah, non ilahnya cuma dallatun alal hukmi. Karena akal sehat mengatakan seandainya hukumnya tidak seperti itu juga mungkin. Akal sehat tidak sampai derajat, oh, tidak bagus ini kalau hukumnya tidak sama. Akal sehat tidak sampai demikian. Akal sehat tidak sampai mengatakan tidak bagus kalau harta tabungan anak yatim kok tidak kena zakat sebagaimana tabungan orang dewasa. Tidak sampai demikian. Di akal itu punya ruang yang mengatakan ya mungkin saja hukumnya beda. Nah, ini namanya ilahnya cuma dalah alal hukmi. Kemudian kias jenis yang ketiga, kias karena kemiripan. Itulah satu kasus yang murattid yang bimbang. Baina asla ini di antara dua kasus pokok, kita bawa ke kasus pokok A atau ke kasus pokok B. Akhirnya kita samakan dengan yang paling banyak kemiripannya. Contohnya seperti budak ketika dia di utlifa, ketika dia di dilukai, disakiti. Dan akhirnya anggota badannya ada yang patah atau yang lain, maka dia itu bimbang statusnya fiddoman dalam masalah ganti rugi. Apakah dalam ganti ruginya itu kita samakan dia dengan manusia merdeka dengan pertimbangan karena sama-sama manusia, ataukah ganti ruginya kita serupakan, kita samakan dengan hewan, menimbang kalau dia sama-sama harta. Nah, ternyata budak itu lebih banyak mirip dengan harta dibandingkan kemiripan dengan manusia merdeka. Alasannya karena budak itu bisa dijual, diwariskan, diwakafkan. Sehingga maka ganti rugi anggota tubuh bagian dari si budak itu caranya bimana qasa min qimatihi, dengan apa yang berkurang dari harganya. Maka budak ini ketika sehat utuh, tangannya sehat, harganya sekian. Dan ada orang yang zalim kepadanya, kemudian tangannya patah, maka jika dibudak, jika dijual, harganya sekian. Nah, selisih itulah ganti rugi yang wajib dibayarkan oleh orang yang melakukan kejahatan tadi. Ini contoh kias syabah. Kemudian di antara syarat, ini syarat fara', kasus cabang dalam kias, cabang tersebut harus munasiban lil asli, munasib dengan pokoknya, dengan kasus pokok. Fima yajma'u bihi, dalam hal yang, dalam perkara yang dengannya keduanya disatukan dalam hukum. Artinya yujma' bainahuma, yang menyatukan di antara keduanya adalah munasib, satu kecocokan bagi hukum. Contohnya adalah misalnya khamar itu pengertiannya adalah minuman yang memabukkan dari anggur. Kemudian kita punya tua, minuman memabukkan dari kelapa. Maka kelapa, maka tua dari kelapa itu satu hal yang cocok seandainya disamakan hukumnya dengan khamar dalam pengertian minuman memabukkan dari anggur. Kemudian di antara syarat kasus pokok, ayakuna tsabitan, kasus pokok tersebut ada berdasarkan dalil yang disepakati minimal di antara dua orang yang berselisih. Liyakunal qiyas, supaya qiyas ini bisa menjadi hujah terhadap lawan debat. Fa ilam yakun khasmun, namun jika tidak ada lawan debat dalam masalah ini, maka syarat dari kasus pokok subutul hukmil asli, adanya hukum kasus pokok dengan dalil. Ini berdasarkan dalil. Ini yaqulu bihi al-qiyas. Di catatan kaki al-qa'is, yang dikatakan oleh orang yang hendak melakukan qiyas, yang diterima oleh orang yang hendak melakukan qiyas. Maka misalnya tadi hukum haramnya uf untuk orang tua itu sabata bidalilin, itu ada berdasarkan dalil. Ya, dalil ayatnya tegas larangan uf kepada orang tua. Namun tidak ada larangan, namun tidak ada dalil tegas tentang larangan ad-darbu, memukul orang tua. Di antara syarat illah antutarroda, berlaku semua fi ma'lulatihi, dalam semua yang mengandung illah, semua satuan perkara yang mengandung illah. Falatantak itu, maka tidaklah batal lafzan secara lafad atau secara makna. Contohnya tadi ilah dari uf, larangan uf, haramnya uf adalah al-idha, menyakiti orang tua. Maka kita lihat sekarang, apakah semua menyakiti orang tua itu hukumnya haram? Oh, ternyata iya. Semua. Apa hukum mukul orang tua? Haram. Apa hukum nampar orang tua? Haram. Apa hukum ninjuk orang tua? Haram. Apa hukum memukul dari belakang orang tua? Haram. apa hukum nginjak-nginjak orang tua, hukumnya haram kecuali karena diminta untuk pijat. Maka itu ternyata berlaku untuk semua. Semua al-idha itu hukumnya haram. Maka berarti dia ilahnya itu yutarad. Semua satuan maklulat artinya mengandung illah. Semua kasus yang mengandung illah ternyata hukumnya sama. Tidak ada yang meleset. Maka itu artinya berarti ilah ini mutarad. Famata maka jika intaqadat batal illah secara lafad bi an sadaqat al awsafu karena sifat-sifat illah itu cocok al mu'abbar biha anha yang diungkapkanlah illah itu dengannya ternyata cocok fi suratin untuk satu kasus non hukumnya tidak ada. Atau itu batal secara makna bi an wujida al makna al muallal yaitu dijumpai makna ya makna yang menjadi ilah dijumpai pada satu kasus namun tidak dijumpai hukumnya maka fasadal qiyasu maka qiyasnya tidak sah maka tadi batalnya ilah itu boleh jadi ada dua macam, ada secara lafaz, ada secara makna. Contoh, al awal contoh untuk yang pertama, ka'ayuqala kita katakan untuk pembunuhan dengan menggunakan benda berat. Ada orang yang korban pembunuhan dengan cara ditimpakan badannya satu karung batu. Ditimpakan padanya matilah dia. Maka pembunuhan dengan benda berat ini kita katakan itu adalah pembunuhan sengaja, udwan dan kedzaliman, wajib karenanya ada qisas. Sama kita katakan dia sama dengan pembunuhan pakai benda tajam. Fa'in taqidu dhalika, namun ternyata hukum tersebut itu batal, biqatilil walidi waladahu, manakala orang tua membunuh anaknya sendiri. Tidaklah wajib qisas dalam kasus ini. Tidak wajib qisas dalam kasus ini. Maka ini dijumpai padanya kasus, terpenuhi padanya awsaf, sifatnya ya ini sengaja, ini kedzaliman, dan ternyata hukumnya tidak berlaku. Hukum kisahnya tidak berlaku. Wathani contoh yang kedua, ka'ayukol kita katakan, wajib zakat fil mawasi pada binatang ternak, ilahnya untuk memenuhi kebutuhan fakir. Ternyata ilah tersebut batal biwujudi karena ilah itu ada pada mutiara namun ternyata tidak ada zakat pada mutiara. Maka mengatakan ilah wajibnya zakat binatang ternak itu adalah daf'u hajatil fakir, memenuhi kebutuhan fakir, ternyata ilah yang tidak mutarodah. Ya, ternyata ilah yang tidak mutarodah. Ya. Kenapa? Karena ya, daf'i hajatil fakir ini juga satu hal yang ya, harusnya kalau memang betul demikian, maka orang yang punya simpanan emas permata dan mutiara harus kena zakat. Namun ulama sepakat permata mutiara tidak kena zakat. Jawahir, ya, permata dan mutiara tidak kena zakat dengan sepakat ulama. Jadi maka mengatakan illah wajibnya zakat pada binatang ternak adalah memenuhi hajat fakir itu tidak tepat. Ya, namun sebelumnya berkenaan dengan pembunuhan tadi, pembunuhan tadi, maka pembunuhan sengaja itu menurut jumhur ulama sama saja apakah pakai senjata tajam atau pakai benda berat, itu sama saja indal jumhur, kecuali Imam Malik. Kalau Imam Malik yang kena kisos itu harus benda tajam. Ini, kalau dia seorang itu membunuh orang lain dengan benda berat, bukan benda tajam, dengan menimpakan sesuatu padanya, tidak kena kisos. Dan yang benar dalam masalah ini adalah pendapat jumhur yang mengatakan sama saja apakah itu benda tajam ataukah benda berat. Ya, untuk lebih menjelaskan tentang masalah batal penetapan ilah suratan atau lafzan dan maknan, kita lihat hasyiahnya Dimyati di bawah. Al-awwal ay al-intiqadu lafzan, batalnya ilah secara lafaz. Contohnya adalah al-musaqqal. Musaqqal artinya sesuatu yang berat. Wa huwa ma yuktalu misluhu, yaitu benda berat yang benda semacam itu bisa manakala ditimpakan itu bisa menghilangkan nyawa. Contohnya batu besar atau kayu besar. Nah, ternyata tidak dijumpai hukum kisas pada pembunuhan al-walid, orang tua pada anaknya. Yang dimaksud al-walid di sini adalah al-asl wa in ala, meskipun dan seterusnya ke atas. Maka tidak hanya pada bapak, namun bapak, kakek, mbuyut dan seterusnya. Dan yang dimaksud dengan walad adalah al-far'u wa in safula dan seterusnya ke bawah. Maka bukan hanya anak, namun cucu, cicit dan seterusnya. Maka tidak wajib dengan sebab ini benda berat kisasun kisas, tidaklah wajib kisas dalam kasus pembunuhan orang tua kepada anaknya. Ya. Ini disebut intiqad lafdhan. Gimana penjelasannya? Qad sadaqat al-awsafu, telah tepat sejumlah kriteria al-mu'abbar biha yang itu digunakan untuk mengungkapkan illah. Maka dalam kasus pembunuhan bapak kepada yang membunuh anaknya, maka awsaf, kriteria-kriteria untuk jadi illah itu terpenuhi. Apa kriterianya? Wa ya al-qatlu, menghilangkan nyawa, ada. Kemudian al-amdu, sengaja, ada. Al-udwan, kezaliman, melampaui batas, ada. Maka awsaf ini, ay hadil awsaf, at ahadil alfat, maka lafat ini, yaitu tiga kriteria di atas, tiga lafat di atas, al-qatlu, al-amdu, dan al-udwan, itu semua ada pada pembunuhan ayah pada anaknya. Bidunil hukmi, namun hukumnya tidak ada, yaitu hukum kisos tidak ada, atau yaitu wajibnya kisos tidak ada. Ini namanya intiqad maknan. Semua lafad yang itu mengungkapkan illah itu ada, semua kriteria illah terpenuhi, namun ternyata hukumnya tidak berlaku, namun hukumnya ternyata tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena ada nas dari Nabi yang memberikan pengecualian dalam masalah ini. Ini menunjukkan bahasanya ya, ilah tadi ternyata dalam dataran realita tidak mutarad. Kemudian yang kedua, al-intiqad maknan batalnya ilah secara dari sisi makna. Yukal kita katakan i'tiradan dalam rangka membantah ala hadat ta'lil, satu penetapan ilah. Yaitu tadi mau menetapkan ilah diwajibkannya zakat binatang ternak. Ternyata wala zakat fiha, tidak ada zakat pada jawahir, pada permata dan mutiara. Artinya wujidal makna, makna al-mu'allal, makna yang menjadi illah, yaitu memenuhi kebutuhan orang fakir, itu dijumpai pada permata dan mutiara. Bidunil hukmi, ini maknanya terpenuhi, namun hukumnya tidak ada. Wa wujubuz zakati, itulah wajibnya zakat. Ini. Maka kalau yang pertama tadi dalam kasus ya, kisos tadi, semua lafadznya ada, namun tidak ada hukum. Kalau intiqad makna, maknanya ada, namun tidak ada hukum. Maka dalam dua hal ini, ilahnya kita katakan bukan mutarad. Dan syarat untuk ilah yang bisa dipakai kemana-mana, itu harus mutarad. Itu harus bisa mutarad dalam semua maklul, dalam semua yang mengandung, semua kasus yang mengandung ilah. Artinya ilah tersebut tidaklah batal lafdhon ataupun makna. Jika dia batal lafdhon ataukah makna, maka tidak bisa dipakai dalam untuk menghukumi semua kasus. Artinya tidak bisa jadi kaidah. Kalau ilah itu mutarad, maka ilah mutarad itu jadi kaidah. Nanti ilat yang mutarad itu nanti bisa jadi kaidah fikih. Kenapa dilarang jual beli? Ya, misalnya kenapa dilarang jual beli bangkai? Ilahnya kita katakan najis. Ilahnya mutarad apa enggak? Mutarad. Ketika ilah itu mutarad, jadi kaedah. Maka bisa kita ungkapkan dengan mengatakan semua benda yang najis haram diperjualbelikan. Nah, kemudian kembali ke atas. Dan di antara syarat hukum, ayyakuna mislal illati, biasanya hukum itu semisal dengan ilah dalam ada dan tidak adanya. Artinya hukum itu tabi'an laha, mengikuti ilah, fidzalika dalam masalah ada dan tidak adanya. In wujita, jika dijumpai ilah, maka dijumpai hukum. Jika tidak ada ilah, maka tidak ada hukum. Dan ilah itulah yang mendatangkan hukum, karena munasabah, karena cocoknya ilah untuk hukum. Dan hukum itulah yang didatangkan karena ilah, lima dzikra, karena yang telah disebutkan. Nah, kemudian tentang hukum asal, kita kemudian selesai pembahasan kias di waraqat, kemudian berpindah tentang masalah hukum asal. Adapun al-hadharu, terlarang ataukah mubah sebagai hukum asal, maka di antara manusia ada yang mengatakan innal asya'a, bahasa hukum asal berbagai hal setelah diutusnya sang nabi adalah terlarang. Ay ala sifatin, yaitu ada dalam sifat, yaitu terlarang kecuali yang dibolehkan oleh syariat, Jika tidak dijumpai dalam syariat yang menunjukkan boleh, maka kita berpegang pada hukum asal, yaitu terlarang. Dan di antara manusia ada yang mengatakan kebalikannya. Hukum asal pada berbagai hal setelah diutusnya sang nabi adalah mubah kecuali yang dilarang oleh syariat. Maka kita mungkin sering mengenal, sering mendengar hukum asal segala sesuatu adalah boleh, ya, berkenaan dengan urusan dunia, hukum asal segala sesuatu adalah boleh kecuali yang dilarang. Itu yang sering kita dengar. Ya, namun apakah ini kaidah yang disepakati ataukah tidak? Maka kata matan waraqat itu bukan kaidah yang disepakati. Bukan kaidah yang disepakati. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan hukum asal segala sesuatu benda itu hukum asalnya haram kecuali yang dibolehkan oleh syariat, dan ada ulama yang punya kaidah hukum asal segala sesuatu itu mubah kecuali yang dibolehkan, kecuali yang dilarang oleh syariat. Kemudian kata Al-Mahalli rahimallahu taala, wassahih, dan kaidah yang benar adalah merinci. Rinciannya, hukum asal segala sesuatu yang berbahaya adalah haram, dan hukum asal segala sesuatu yang bermanfaat itu halal. Adapun sebelum diutusnya sang Rasul, maka tidak ada hukum yang melekat kepada siapapun, karena tidak adanya sang Rasul yang mengantarkan dan menyampaikan hukum kepadanya. Kemudian wa mana istishabul hal, dan yang dimaksud dengan mempertahankan keadaan yang itu bisa jadikan hujah sebagaimana yang akan datang adalah mempertahankan hukum asal, yaitu al-adam al-asli, ketiadaan yang menjadi hukum asal manakala tidak ada dalil syar'i. Bi alam yajidhu al-mujtahid, yaitu ulama mujtahid tidaklah menjumpai hukum setelah pengkajian yang asyadid, yang betul-betul serius anhu tentangnya, biqadri taqah, dengan semaksimal kemampuannya. Maka dalam kondisi tersebut barulah dia boleh berdalil dengan istishab. Ya, maka ini di sini disampaikan tentang tentang penggunaan kaidah berpegang teguh dengan hukum asal. Berpegang teguh dengan hukum asal itu namanya istishab. Istishab itu boleh, hanya boleh jadi dalil untuk mustahid. Orang karena istishab itu dalil terakhir setelah capek mengkaji, mentok, tidak ketemu hukumnya, baru kemudian pegangan istishab. Maka hukum asal itu cuma boleh dipakai oleh mujtahid, boleh dipakai oleh ulama. Orang awam dan penuntut ilmu, terutama penuntut ilmu pemula, tidak boleh memakai kaidah istishab. Tidak boleh pakai kaidah istishab. Kenapa? Karena orang awam pakai kaidah istishab, semuanya istishab. Nanti semuanya istishab. Maka misalnya hukum, ditanya tentang masalah hukum model jual beli semacam ini, kalau itu ya ngomentari orang awam atau penuntut ilmu pemula, wah, maka nanti langsung ujuk-ujuk istishab, hukum asal jual beli halal, halal semua jadinya, halal semua. Sehingga berdalil pakai hukum asal itu hanya boleh dipakai oleh ulama, ya, hanya boleh dipakai oleh ulama. Setelah ulama tersebut merenung, berpikir, mengkaji, mentelaah, bongkar-bongkar kitab dan seterusnya, tidak ketemu mentok, barulah dia boleh berdalil dengan istishab, yaitu hukum asal. Maka berdalil dengan istishab itu adalah proses berdalil yang terakhir. Di Quran tidak ditemukan, di hadis tidak ditemukan, ijma' tidak ditemukan, qiyas tidak ada. Kemudian pendalilan yang lain tidak ketemu, nah baru pakai istishab. Supaya tidak semuanya dikasih hukum, semuanya dijawab dengan pakai hukum asal. Maka tadi disampaikan, seorang itu baru kemudian boleh berpegang dengan hukum, dengan istishab, manakala ba'dal bahsi asyadidi indahu anhu bikudrati taqah. Nah, maka baru itu pakai istishab. Dan siapakah yang bisa melakukan bahsy syadidi anhu bi qadri taqah? Ulama. Bukan ulama tidak bisa. Ya, sehingga istishab itu tidak boleh dipakai, tidak boleh jadikan senjata dan pegangan orang awam dan penuntut ilmu. Terutama penuntut ilmu pemula. Dia adalah pegangan dan senjata pamungkas. Ya, ulama setelah ngecek Al-Quran, hadis dan seterusnya tidak ketemu. Contohnya, seorang muslim tidak menemukan dalil wajibnya puasa Rajab. Akhirnya dia menyimpulkan, nih di sini ingat wajibnya. Ya, kalau sunnahnya, ya, maka ini tidak membahas tentang sunnahnya puasa Rajab. Cuma membahas tentang masalah wajibnya. Tentu puasanya wajib hanya bulan Ramadan. Ya, dan tentu apakah itu sunnah puasa Rajab, fuqaha berselisih pendapat. Syafi'iyah termasuk yang menganjurkan puasa Rajab. Yang memakruhkan puasa Rajab Hanabilah. Maka akhirnya sang Musaid mengatakan tidak wajib puasa Rajab. Ini kalau Syafi'iyah kemudian mengatakan dan dianjurkan puasa Rajab. Bistishhabil hal, karena mempertahankan hukum asal, yaitu li adamil asl, karena tidak adanya dalil. Wahuwa dan istishab itu adalah hujjatun jasman secara tegas. Itu namanya istishab dalam pengertian tadi apa, al-adamu al-asli. Istishab al-adamul asli disebut juga dengan al-istishab baro'atul asliyah. Hukum asal mukallaf tidak terkena beban. Ya, maka istishab ada di sini disampaikan dua macam. Istishab dalam pengertian adam al-asli, hukum asalnya tidak ada. Maka ini istishab jenis ini adalah hujjatun jazman, dan secara tegas adalah hujjah. Dan istishab yang kedua, istishab yang masyhur, yaitu adanya perkara tersebut di zaman kedua, di waktu kedua, setelah dia ada di waktu yang pertama. Maka ini cuma hujah menurut kami Syafi'iyah dan tidak menurut Hanafiyah. Fala zakata ingdana, berdasarkan hal ini maka tidak ada zakat menurut kami Syafi'iyah fi isrina dinaran, untuk uang sebanyak 20 dinar. Nah, kisotan manakala kurang, taruju yang dia laris rajal kamilah, sebagaimana larisnya dinar yang sempurna. Maka tidak ada zakat bil istishab menurut istishab, menurut hukum asal. Bil istishab itu di hasyiah dikatakan, jadi ada dinar, maka ada uang dinar. Nah, ada uang dinar. Uang dinar itu kan ada gram tertentu, gram tertentu di masa silam. Di masa silam ada gram tertentu. Ya, misalnya gram tertentunya sebagaimana yang sering disampaikan oleh ulama kontemporer 4,25 gram. Nah, kemudian di satu zaman itu dinar itu cuma 4 gram saja. Tidak lagi dijumpai 4,25. Dinar di masa Nabi 4,25. Kemudian datang satu zaman di mana dinar itu cuma 4 gram saja, tidak sampai ada 0,25-nya. Dan kaedahnya 20 dinar itu kena zakat 2,5%. Nah, di zaman yang kedua, zaman di mana dinar itu cuma 4 gram, itu uang ini jadi uang resmi beredar. Ya, uang yang ada itu cuma 4 gram. Dinarnya, satu dinarnya cuma 4 gram saja. Dia sama persis sebagaimana dinar 4,25 gram di masa Nabi. Nah, kaedah di hadis, duit emas 20 dinar kena zakat. Nah, sekarang ini ada duit dinar, duit emas 20 dinar. Nah, dinarnya ukurannya, kadarnya naqisah, kurang. Nah, apakah dia kena zakat? Maka apa kata Syafi'iyah? Meskipun dia taruju rawajal kamilah, dia laris beredar di pasaran sebagaimana dinar yang asli dulu 4,25 gram, itu tetap kata Syafi'iyah la zakata indana, tidak ada kewajiban zakatnya menurut kami. Bil istishab, dengan dalil istishab. Apa itu istishabnya? Lihat di masa lihat di hasyiah, li adami wujub zakati fiha fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada wajibnya zakat dalam dinar semacam itu dulu di masa Nabi, maka di zaman sekarang tidak juga wajib. Seandainya ada dinar semacam itu di masa Nabi, itu tidak ada zakatnya, maka sekarang juga tidak ada zakatnya. Namun nanti ada ulama yang menilai pokoknya 20 dinar, pokoknya 20 dinar, dan itu jadi mata uang yang beredar. Mau itu isinya ternyata 4,25 ataukah 4 gram ataukah ternyata 2 gram. Kalau itu dinar, uang emas, maka kena zakat. Tapi kalau Syafi'iyah enggak, harus 4,25 gram. Alasannya istishab. Istishab ke zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu bab tartibul adillah yang insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbi wasallam wa rudana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.